Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan orang yang terakhir masuk surga. Apa kisah ini mirip juga dengan kisah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka? Saya sudah terangkan tadi ya, bahwa ada kemiripan.